Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau riba itu adalah haram, tapi bagaimana dengan pegawai Buya yang 100% itu mempunyai hutang di bank konvensional? Bahkan saya pernah bilang ke bank syariah, gimana kalau pegawai itu hutangnya tidak ke konvensional tapi ke syariah, tapi kan itu harus melalui MOU yang kebijakan yang orang atasan. Nah itu termasuk ya pegawai, ya kami-kami yang pegawai itu kena hutang karena ya itu gali lubang tutup lubang untuk memenuhi dan lain-lain pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah bank konvensional, bank yang ada bunganya, kita harus kasih mukadimah sedikit bahwa enggak ada orang yang sempurna di dalam beragama. Ada orang rajin sholat, satu sisi telinganya bolong, suka dengar fitnah, ada. Ada orang rajin sholat, matanya jelalatan, ada. Ada orang rajin haji, ternyata bohong jual beli, ada. Jadi tidak sempurna. Maka sebaik-baik orang itu menyempurnakan dirinya. Lah biasanya orang susah menyempurnakan dirinya itu kalau ternyata hidupnya melihat aibnya orang lain. Nah maka kita bangun, siapapun dari kita, ayo yang punya celah, mungkin mata saya suka jelalatan, yuk besok dikurangi. Yang matanya suka gunjing, ayo coba, yang mulutnya suka gunjing, maka ayo dikurangi. Yang sholatnya kurang rajin tapi rajin sedekah, ayo rajin sholat. Semua tidak ada yang sempurna, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang tidak boleh bangga dengan kekurangannya, itu hanya orang bodoh, ahmak. Orang bodoh itu bukan, kalau bodoh masih lumayan, dungu. Dalam bahasa hadis itu dungu, orang yang enggak mengerti kekurangannya. Nah sebaik-baik orang menyadari kekurangannya. Tapi kalau sudah menutup mata dari kekurangannya, ini adalah orang dungu yang enggak bakal bisa baik. Semuanya bisa kurang, termasuk ya urusan ibadah, urusan ini. Dalam urusan transaksi pun kita bisa kurang. Maka dari itu kita enggak usah nengok jeleknya orang. Tengok diri kita sendiri. Anda yang berdagang, pernahkah bohong dalam dagang Anda? Anda ustaz gimana? Sombong enggak dengan keustatanmu? Kiai, sombong dengan kekiainya? Itu penyakit gede-gede, lebih gede dari riba itu. Ria, dengki, ustaz tapi ngedengki, ustaz sombong. Jangan dianggap sepele. Riba doha, dosa. Tapi dosa yang zahir itu, dosa batin lebih gede lagi. Ngedengki, ngedendam, apa lagi? Wah, habis tuh. Biarpun jubahnya lebar, rumbai-rumbai sealun-alun. Sama. Artinya semua dari kita tuh mungkin kemasukan dosa. Jadi tidak boleh kita hanya menilai orang tuh, pejabat korupsi terus. Nah, belum tentu kita baik kan? Tetapi yang pejabat, barangkali ada pejabat yang korupsi, ada antara kita makan riba, ada di antara kita suka ninggalin sholat, ada. Yuk kita semuanya mencari penyempurna, memperbaiki diri, itu loh. Termasuk bank konvensional juga begitu. Yang barangkali di antara yang hadir ada urusan dengan bank konvensional, sadari dulu, nanti Allah akan mengangkat. Bukan berarti Anda harus hina-hina, kecuali kita sombong dengan dosa ini, akan hina. Tinggal saya mengatakan, ya Allah, keluarkan saya dari kehinaan ini dengan kasih sayang-Mu. Maksudnya dengan kasih sayang, kalau minta itu tolong ditambahi dengan kasih sayang, ya Allah. Kalau dengan kasih sayang itu enak, keluar dari bank begini dikasih pekerjaan lebih gede dari Allah. Jadi dengan minta dengan kasih sayang. Ada orang, ya Allah, bantulah aku untuk menjadi baik, tok, enggak pakai kasih sayang. Pertama, enggak pakai kerudung misalnya. Enggak pakai kerudung, enggak pernah doa, doanya salah, ya Allah, bantulah aku untuk menjadi baik. Akhirnya jatuh ke garota. Ya. Digundul ya, baru pakai kru kerudung. Kita tidak pengen begitu. Tapi kalau dengan kasih sayang, ya Allah bantulah aku agar bisa nutup kerudung dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, dikirim suami baik, sayang, perhatikan, enak lah begitu. Jadi kalau minta dengan kasih, ya ini yang berada dalam kehinaan misalnya bekerja di bank konvensional. Ya Allah, jangan kau siksa kami dengan ini Allah. Tolong ya Allah, angkat kami dari kubang kehinaan ini dengan kasih sayang-Mu. Masya Allah. Bisa saja berhenti dari bank itu, dagang jadi orang kaya raya di kampung itu. Bisa. Karena duit kan tidak melalui kantor itu saja. Bisa melalui yang lainnya. Siapa yang bisa mengatakan kaya harus di kantor itu? Tidak. Bermacam-macam orang. Di Cirebon ini banyak orang kaya. Ada yang macam-macam. Ada yang dengan tokonya kaya. Ada dengan rongsoknya kaya. Ada dengan rotannya kaya. Ada dengan jabatannya. Oh ternyata orang kaya macam-macam ya. Tidak melalui satu jalan. Nah kita ini sering suudzon kepada Allah. Sudah susah zaman sekarang, enggak ada pekerjaan lagi. Pantesan susah cari kerja, kerjaannya suudzon sama Allah. Nah ini, jadi masalah bank konvensional itu, ya berusahalah tidak berurusan dengan bank konvensional. Dan bank syariah bagaimana? Memang ada kekurangannya. Akan tapi itu kan yang kita nanti-nanti. Kalau kita nanti-nanti bukan berarti harus dibinasakan kalau ada kekurangan, tapi justru harus kita bina. Seperti halnya kita menanti kehadiran seorang anak. Sudah lama kita nanti-nanti pengen punya anak, tak taunya ada kurang sedikit lah apa? Kita bunuh? Kita bunuh? Ya tidak, kita benahi, kita obati agar sehat. Seperti itu barangkali bank syariah, munculnya bank syariah ada dua makna. Satu adalah komando besar-besaran bahwa di bank selain syariah itu ada apa-apa. Kalau enggak ada apa-apa, ngapain buat bank syariah? Itu kan logikanya begitu. Jadi ada sesuatu. Sesuatu itu apa? Itu keyakinan bahwasanya itu riba. Makanya kalau ada orang mengatakan bunga enggak riba, ini pasti bingung. Wong yang punya bank konvensional saja tahu kalau itu riba. Buktinya buat bank syariah kan? Nah ini yang ustaz kok mengatakan enggak riba. Astagfirullah. Ya ustaz, yang punya bank konvensional pun dia membuat bank syariah. Kenapa buat bank syariah? Ya karena banyak umat Islam di sini untuk memenuhi kebutuhan mereka. Memangnya kenapa? Ya karena bank konvensional ada bunganya. Terus bunga kenapa? Nah ini kan jawabannya mereka. Lah kok ada ustadz mengatakan bunga bank halal? Halal ada haramnya agak belat. Ya. Nah, kemudian kalau Anda melihat orang kerja di bank konvensional, Anda jangan menghinakan. Bisa saja dosa kita menghinakan lebih banyak daripada dia. Kita doakan kalau mungkin ada teman kita yang hadir tempat ini lagi di bank konvensional. Didoakan semoga Allah mengangkat derajatnya, diberi kemudahan untuk ini-ini. Ibadah didoakan. Nah ini penting. Kemudian pegawai, sebisa mungkin yang ngurusi pegawai ya jangan dihubungkan dengan bank-bank semacam itu. Kasihan dong. Intinya selagi kita bisa keluar, kita keluar. Kalau tidak bisa, ya lain cerita. Misalnya ada barangkali undang-undang pengambilan gaji harus di situ, kemudian apa dan sebagainya. Tapi kalau tutup lubang, gali lubang tutup lubang, ini yang tidak diperkenankan. Kenapa kita harus gali lubang tutup lubang? Melalui yang haram. Justru mempertambah haram, sebab lubang yang kedua juga cara yang haram ya. Lubang yang pertama dengan cara yang haram. Paling enak jual asetnya selesai, tidak urusan dengan ini. Khawatir nanti terus berantai. Dan ini kan ada bunga, ada bunga, ada bunga. Dan yang bertemu dengan kita bukan saja puluhan ya. Banyak sekali di antara teman-teman atau orang-orang yang kita kenal rupanya bermasalah dengan bank. Banyak, bukan sedikit. Jadi punya utang begini, punya utang begini. Bahkan di antaranya yang punya utang pengen membayar tuh rupanya kalau bayar cepat belum waktunya juga didenda ya. Jadi bingung kita. Jadi kalau misalnya jatahnya 3 tahun harus bayar, kalau kita lunasi sekarang, bukan tambah untung kita ya. Memang itu adalah cara-cara yang tidak diperkenankan oleh syariat Islam. Kemudian bagaimana dengan orang Islam yang kerja di bank konvensional? Mereka orang mukmin muslim. Ada hati kecilnya yang bakal menyeru kepada kebenaran. Insya Allah mereka akan diangkat oleh Allah. Kita tidak boleh meremehkan ya. Yang bekerja di tempat itu tidak boleh kita remehkan. Bisa saja dia setiap malam menangis. Itu, jadi berusaha untuk kita tidak masuk ke bank itu sebisa mungkin. Makna sebisa mungkin ya sebab kemampuan kita. Kalau ternyata masih masuk tanpa kemauan kita, kita tidak punya kekuasaan untuk mengatur, ya lain cerita. Tapi kalau kita yang minjem, yang nyerahkan sertifikat, ya kita yang mencari luka, kita mencari bencana itu sendiri dan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara sahabat-sahabat kami yang masya Allah dengan penuh keinsafan, dia punya utang di bank dan sebagainya, kita anjurkan jual asetmu. Ya sudah, saya berusaha untuk menjualnya. Allah akan mengangkat derajat. Sebab apa? Jual aset itu malah enggak resiko. Sebab setelah ditutup kan enggak kena bunga. Tapi kalau pinjam lagi kan harus bayar bunga lagi ya. Secara akal kan begitu, mending ditutup asetnya, usaha lagi, nanti kalau dapat duit beli lagi. Sebab kalau bayar, kalau pinjam, dari mana bayarinya kita? Sama, bahkan kita harus bayar bunga lagi. Jadi inilah, jadi harus hati-hati dalam urusan-urusan seperti itu. Ketahuilah Allah Maha Kaya. Tapi ingat, jangan menghinakan orang yang ada di bank. Kita tarik, kalau memang Anda cinta, Anda doakan, bukan menghinakan. Sebab yang menghinakan bukan penyeru kepada kebaikan, tapi orang sombong, merasa dirinya paling hebat. Ini ada bank konvensional, ada tentara kita, anak kita, mungkin saudara kita di bank konvensional. Kalau memang Anda cinta, Anda setiap hari menangis, ya Allah, saudariku, ya Allah, lepaskan dari itu. Gitu.